بسم الله الرحمن الرحيم. جواز، قال المؤلف عفى الله عنه، جواز مسح رأس الولد، bolehnya menyapu kepala anak. وهذا من باب التلطف بالصبي ومن باب الشفقة، merupakan bentuk kasih sayang kepada seorang anak, yaitu dengan menyapu kepalanya. عن عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dari Abdullah bin Hisham, beliau Abdullah bin Hisham bin Zahrah bin Uthman Al-Qurashi At-Taymi. Dan beliau salah seorang sahabat min sigharis sahabah, di antara sigar sahabah. Ada yang menyebutkan bahwa beliau lahir pada tahun 4 setelah hijrah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunjukkan bahwa beliau pada masa-masa akhir Nabi alaihi salatu wasallam beliau pun masih kecil, belum mencapai usia balig. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mendoakan Abdullah bin Hisham agar beliau diberi berkah, barakah dalam kehidupannya. Dan dari pengaruh doa Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah yang kemudian Abdullah bin Hisham, apabila beliau berdagang, beliau selalu mendapatkan keuntungan yang berlipat. Ya, mendapatkan keuntungan yang berlipat setiap kali berdagang. Kalau beliau ke pasar pasti untung. Radhiyallahu anhu. Dan beliau meninggal pada masa khilafah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Wa kana qad adraka an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau mendapati zaman Nabi sallallahu alaihi wa sallam sebagaimana yang telah kita sebutkan, huwa min sigharis sahabah, wa dhahabat bihi ummuhu Zainab bintu Humaydin ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Suatu ketika ibunya membawanya, ibunya bernama Zainab bintu Humayd, membawa Abdullah bin Hisham kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqalat, lalu ibunya berkata, ya Rasulullah bayi'hu, wahai Rasulullah bayi'atlah dia, bayi'atlah dia. Al-mubayah dari bayi'ah, yaitu ahdut ta'ah, perjanjian untuk taat. Ini makna al-bay'ah. Ketika ada seorang berbay'at pada orang lain, ubayi'uka ala kada, maka berarti dia telah menetapkan perjanjian taat kepada orang yang dibay'at tersebut untuk melakukan sesuatu yang telah ditetapkan pada perjanjian itu. Dan bai'at di dalam Islam ma'rufah. Bai'at para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bai'at Islam, bai'at menegakkan syariah, bai'at menegakkan salat, menunaikan zakat, bai'at nasihat, dan yang lainnya. Maka bai'at-bai'at itu banyak sekali diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Ubadah bin Shamit yang mengatakan bai'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wa at-tha'ah fil yusr wal 'usr wal manshati wal makrah wa 'ala atharatin 'alaina wa alla nunazi' al-amr ahlahu illa an talaw kufran bawahan 'indakum fihi min Allahi burhan. Demikian pula Jarir yang mengatakan bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqami shalah wa ita'i zakah wan nushi li kulli muslim. Akan tetapi ma'asyar ikhwan rahimakumullah, bayat tidak boleh diserahkan kecuali kepada al khalifah atau al imam atau al hakim dan yang semisalnya. Penguasa yang memiliki lingkup kekuasaan secara zahir, baik dia berstatus sebagai khalifah, sebagai imam, sebagai raja, sebagai rais, atau yang semisalnya, maka bayat hanya kepada mereka. Adapun yang biasa kita mendengarkan dari bayat al-jama'at, al-hizbiyat, maka ini merupakan bentuk-bentuk bayat-bayat yang bid'ah. Bayat-bayat bid'ah. Bayatnya Islam jama'ah. Bayatnya jama'ah Ansarul Sunnah. Abu Bakar Ba'asyir. Ansarul Tauhid. Atau bayat-bayat yang lainnya. Maka ini merupakan bentuk bayat-bayat yang justru akan semakin memecah belah kaum muslimin. Ufarriqu bainal ummah. Wala takunu minal musyrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu syia'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka ibunya mengatakan, ya Rasulullah, bayi'hu, bayi'atlah dia. Faqala huwa saghir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia anak kecil. Famasaha ra'sahu wa da'alah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu, mengusap kepalanya dan mendoakan kebaikan untuknya. Rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullah. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang dapat kita ambil. Di antara faedah dari hadis ini, anjuran bagi orang tua untuk membiasakan anaknya bersama dengan orang-orang yang saleh semenjak kecilnya. Ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah, untuk mengarahkan anak tersebut kepada kebaikan. Anak-anak para sahabat, apabila di antara mereka ada yang mendapatkan keturunan yang baru, biasanya mereka membawanya kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan doa dari Nabi SAW, didoakan agar mendapatkan barakah atau ditahnik atau yang semisalnya. Nah, agar kemudian anak tersebut mengenal Rasulullah alaihi salatu wassalam, diperkenalkan orang yang saleh, itu penting bagi seorang anak semenjak dia kecil. Ya, perkenalkan dia siapa itu Rasulullah, perkenalkan dia siapa itu para sahabat, siapa itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan seterusnya, dan perkenalkan dia dengan orang-orang yang saleh yang ada di sekitarnya. Apabila dia mengetahui bahwa ada orang yang saleh yang akan membimbingnya dengan kebaikan, maka dia berusaha untuk membawa anaknya ke majelisnya atau bertemu langsung. Sebab itu merupakan kebaikan. Jangan sampai anak tersebut menjadi rusak disebabkan karena rusaknya lingkungannya. Yang dia kenal adalah orang-orang yang rusak. Orang-orang yang tidak punya adab. Maka anak itu pun akan seperti itu dari kecilnya. Dari kecil. Nah, antum tahu gak? Ada seorang anak kecil umurnya kurang lebih 3 atau 4 tahun, tapi dia termasuk pecandu rokok yang luar biasa. Hah? Seorang anak kecil. Kenapa? Entah orang tuanya di mana. Yang jelas dia pergaulan sehari-harinya dengan tukang ojek. Ya, ya tahulah namanya bergaul dengan tukang ojek. Yang diketahui rokok. Nah, kalau dia merokok, subhanallah, seperti orang tua dengan gayanya. La ilaha illallah. Ini merusak pergaulan. Nah, dan begitulah anak. Kapan dia terdidik dari kecil dengan sesuatu, kalau sesuatu itu buruk, maka akan menjadi buruk pula anak tersebut. Allah musta'an. Di antara faedah dari hadis ini, bahwa bai'at yang dilakukan oleh seorang anak kecil tidak sah. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-bai'atu la talzam man talzamuhu uqudul islam kulliha minal balighin. Naam. Bahwa bai'at itu tidaklah diwajibkan kecuali bagi orang yang telah mencapai usia balig. Ya. Yang sudah ditetapkan padanya untuk mengamalkan syariat Islam. Adapun anak kecil, maka tidak sah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan huwa saghir. Dia anak kecil. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa bai'at seorang anak mengikuti ayahnya. Kalau ayahnya sudah berbai'at, makanya maka anaknya sudah mengikuti ayahnya. Hal ini pendapat sebagian ulama. Dan di antara faedah dari hadis ini, bolehnya mengusap kepala seorang anak. Ini yang kita sebut pada judul yang telah disebutkan. Dan tujuan mengusap kepala anak tersebut adalah al-mulatafah wasyafaqah, dan berbuat baik untuk anak tersebut. Lemah lembut kepada anak itu merupakan bentuk rahmat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'lam li'alimina haqqah. Bukanlah dari kami orang yang tidak memuliakan orang tua dan tidak kasih sayang kepada anak. Wa da'a lahu. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah anjuran mendoakan kebaikan untuk anak. Ya. Jadi bukan hanya sekedar berusaha, namun penting juga untuk selalu mendoakan. Sebab doa khususnya orang tua kepada anaknya termasuk di antara doa yang terkabulkan. Thalathu da'awat mustajabat. Tiga doa yang dikabulkan. Da'watul musafir, wa da'watul mazlum, wa da'watul walidi liwaladi. Doanya seorang musafir, doanya orang yang terzalimi, dan doanya orang tua kepada anaknya. Alhamdulillah, naktafi bihada. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.